Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmadu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Yaqulu Allah tabaarak wa ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Falhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan malam hari ini kita bisa bermajlis kembali dalam rangka bertolabul ilmi, dalam rangka mempelajari ilmu agama, mendengarkan penjelasan dari salah seorang alim dari kalangan ulama, merupakan fadilah yang patut untuk kita syukuri bersama, di mana Allah Subhanahu wa taala masih menganugerahkan kepada kita kesempatan demikian juga kesehatan, sehingga dengan dua modal itu kita bisa melaksanakan ibadah sebagaimana mestinya, kita bisa bekerja mencari ma'isyah untuk keluarga, anak, istri. Demikian juga kita bisa membaca Al-Quran, berta'awun, amar ma'ruf, nahi mungkar, dan yang lainnya. Di mana kalau seandainya salah satu dari dua nikmat tadi dicabut oleh Allah Azza wa Jalla, tentunya aktivitas ibadah, demikian juga bacaan Al-Quran dan semisalnya, tidak bisa kita melaksanakan dan melakukannya sebagaimana ketika kita sedang sehat dan juga ketika sedang sempat. Hadirin barakallahu fikum, insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan kembali untuk mendengarkan dan belajar bersama penjelasan dari Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah pada kitabnya Ad-Da'wat Dawa ataukah Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi, penyakit kalbu dan obatnya, ataukah jawaban yang memuaskan bagi siapa saja yang mencari obat yang mujarab. Pada kesempatan terakhir kita telah mendengarkan bersama penjelasan dari beliau, al-mahabbatun nafi'ah, cinta yang bermanfaat. Cinta yang bermanfaat adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga cinta kepada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala zat yang telah menganugerahkan sekian nikmat kepada kita yang nampak maupun yang tersembunyi, dan kita tidak mampu untuk menghitung, menjumlah, mengkalkulasi dari nikmat-nikmat yang Allah Azza wa Jalla anugerahkan kepada kita. Dalam surat An-Nahl ayat 53 Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Nikmat apa saja yang sampai kepada kalian, maka itu sejatinya dari Allah Azza wa Jalla, anugerah darinya. Thumma idza massakumud durru fa ilaihi taj'arun. Jika kalian tertimpa kejelekan, sesuatu yang tidak menyenangkan, maka hanya kepadanya lah kalian semua minta pertolongan. Sehingga dari sini adin barakallahu fikum, kita ketahui bersama dan kita ingat kembali bahwa nikmat apa saja yang sampai kepada kita itu semua fadilah anugerah dari Allah Azza wa Jalla. Nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, nikmat istiqomah, nikmat di atas Islam, nikmat di atas iman, nikmat di atas sunnah. Ya. Nikmat berupa harta benda, nikmat berupa kekayaan dan yang lain sebagainya. Semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, dan juga sudah kita sering mendengarnya bahwa bukan pertanda seseorang yang kaya itu adalah yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian yang fakir, yang miskin, yang kesusahan itu dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Karena cinta kasih dari Allah Azza wa Jalla tidak diukur dengan materi. Kalau bahasa anak sekarang, materi. Ya. Pandangannya hanya terkait dengan materi saja. Nah, kalau tidak punya materi, tidak dicinta, tidak dikasih. Namun ketika punya materi, dicintai dan disayangi dan seterusnya. Yang menjadi tolak ukur kecintaan dari Allah Azza wa Jalla adalah yang paling bertakwa dan yang paling beriman kepadanya. Nah, yang paling beriman, yang paling bertakwa, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia dari kalian di sisi Allah Azza wa Jalla adalah yang paling takwa. Sehingga yang kaya ketika dia paling takwa di antara orang-orang kaya, maka dia paling dicintai di sisi Allah Azza wa Jalla. Yang fakir, yang miskin, yang kesulitan, ketika dia yang paling takwa, maka dia pun menjadi orang yang paling mulia, yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Jadi tadi cinta yang bermanfaat adalah cinta kepada Allah Azza wa Jalla dan cinta kepada wali-walinya. Berikutnya kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, wal mahabbah laha dahyan. Cinta itu memiliki dua penyeru atau dua faktor, dua sebab, dua daya tarik. Yang pertama al-jamal, yang kedua al-jalal. Andika tahu artinya jamal apa? Apa? Indah, cantik, bagus. Yang kedua jalal. Khalid tahu artinya jalal? Mulia, tinggi. Nah, jadi sumber atau daya tarik ataukah sebab dan faktor dari kecintaan, yang pertama adalah kebaikan, kebagusan, kecantikan, keindahan. Yang kedua, kehormatan, kemuliaan, ketinggian. Nah, wa Rabbu Ta'ala lahul kamalul mutlaq min dzalik. Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah zat yang maha sempurna, yang memiliki kesempurnaan secara umum, secara global. Fa innahu jamilun yuhibbul jamal. balil jamal kulluhu lahu. Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha baik, zat yang maha bagus, zat yang maha indah, mencintai kebaikan, keindahan, kebagusan. Balil jamal kulluhu lahu. Bahkan kebaikan, keindahan, kebagusan semuanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Wal ijlal kulluhu minhu. Kemuliaan, ketinggian, kehormatan semuanya itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fala yastahiqu ayyu habba li dhatihi min kulli wajhin siwah. Maka tidak ada yang layak, yang patut untuk yuhabba, dicintai, ya, dengan sendirinya. Tidak ada yang layak untuk dicintai dengan sendirinya, min kulli wajhin, dari segala sisi, selain Allah Azza wa Jal, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala dari segala sisinya zat yang layak untuk dicintai oleh para hambanya. Tayyib. Karena Allah Azza wa Jalla zat yang maha mulia, yang maha tinggi, yang maha dermawan, yang maha pengasih, yang maha penyayang, dan seterusnya. Qala Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Ali Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Katakanlah wahai Nabi, jika kalian cinta kepada Allah Azza wa Jalla, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Jika kita cinta kepada Allah Azza wa Jalla, maka kita harus mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam. Sehingga ada istilah Ahlus Sunnah, orang-orang yang mengamalkan, mengikuti sunnah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun di sana banyak orang mengaku sebagai Ahlus Sunnah, namun bencinya bukan main terhadap amalan sunnah. Nah, dalam surat Ali Imran ayat 31, Qul in kuntum, perintah dari Allah Azza wa Jal kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Katakanlah wahai Nabi, jika kalian wahai manusia, manusia di sini umum, ya, kuntum, kalian semua umat manusia, karena Rasul diutus bukan hanya untuk bangsa Arab saja. Ya, Rasul diutus bukan hanya untuk suku Quraisy atau bangsa Quraisy saja, namun beliau diutus untuk seluruh umat manusia. Sehingga orang kafir, orang Yahudi, orang Nasrani, orang musyrikin yang hidup di kala itu semuanya wajib beriman dan mengikuti bimbingan beliau alaihi salatu wassalam. Jika kalian semua umat manusia cinta kepada Allah Azza wa Jalla, maka ikutilah aku, yang ikutilah Rasul alaihi salatu wassalam. Yuhibbukumullah. Niscaya Allah Azza wa Jalla akan mencintai kalian. Jadi di sini, ya, salah satu trik cara untuk kita mendapatkan cinta kasih dari Allah Azza wa Jalla, maka kita mengikuti bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam dalam, ya, seluruh gerak-gerik kita mengikuti bimbingan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Wa qala ta'ala, dan Allah Azza wa Jalla juga berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat 54 sampai 56. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Mana Hamam? Hamam mana Hamam? Absennya mana, Mam? Jadi yang takut-takut meskipun sembunyi tetap ada absen ya, konangan gitu ya. Yang di depan ya kan, meskipun berani tapi kalau enggak kena absen ya tetap enggak kena karena semua takdir gitu. Baik. Jadi jangan takut-takut untuk di depan dan jangan berani-berani untuk sembunyi kan gitu ya. Baik. Ini berarti dari kelas atas sampai kelas bawah gitu ya, Mas ya. Nah, Muhammad Yuda. Mana Muhammad Yuda? Angkat tangannya Muhammad Yuda mana? Muhammad Yuda. Mana Muhammad Yuda? Angkat tangannya. Loh, enggak ada. Absen langsung pergi. Umar Banjar. Oh, paling depan. Rezeki Mas, wis ning ngarep, ya kan? Les soal, alhamdulillah. Tapi jangan tenang-tenang temannya karena ini ta'awun kan. Kalau Umar enggak bisa ya dibantu kan gitu. Entar ya Umar. Pilih pertanyaan yang sulit apa yang mudah? Apa jawaban yang sulit dan jawaban yang mudah? Milih yang mana? Jawabannya yang mudah ya sudah. Tayyib. Masih ingatkah antum ya ini dinamakan huruf apa? Ya ayyuhalladzina amanu, ya ini huruf apa? Huruf huruf nida. Tayyib barakallahu fikum. 100 bagi antum. Yang persiapan siapa tahu nanti Idul Adha ada apa namanya itu? Perlombaan itu ya, cerdas cermat ya. Tapi kalau liburan ya pulang. Nah, barakallahu fikum. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, man yartadda minkum, man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Azillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im dzalika fadlullah yu'tihi man yasha' wallahu wasi'un 'alim innama waliyakumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakah wa hum raki'un wa man yatawallallahu wa rasuluhu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Wahai orang-orang yang beriman, siapa saja dari kalian yang murtad dari agamanya, dari agama Allah, dari agama Islam, fa sawfa ya'tillahu biqaumin nisaya, Allah azza wa jalla akan mendatangkan, akan menciptakan adanya masyarakat yuhibbuhum, yang Allah Azza wa Jalla cinta kepada mereka, wa yuhibbuna, dan mereka pun cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Naam. Azillatin 'alal mu'minin. Orang-orang itu tunduk, merendah diri, 'alal mu'minin, di hadapan orang-orang yang beriman. A'izzatin 'ala kafirin, tinggi, mulia di atas orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Wa la yakhafuna lawmata la'im, mereka tidak takut kepada celaan dari orang-orang yang meledek, yang mencela. Dzalika fadlullah yutihi may yasha, itu adalah anugerah dari Allah Azza wa Jalla yang diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki. Wallahu wasi'un 'alim, Allah Azza wa Jalla zat yang maha luas pengetahuannya, zat yang maha mengetahui atau yang maha luas rahmatnya. Inna mawaliyakum, yang menjadi pelindung penolong kalian itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, wa rasuluh dan rasulnya, Walladzina amanu, demikian juga orang-orang yang beriman. Siapakah orang-orang yang beriman? Alladzina yuqimuna sholah wa yu'tuna zakah. Orang-orang beriman adalah orang-orang yang menegakkan sholat, orang-orang yang bayar zakat, wahum roki'un, dan mereka rukuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu, siapa saja yang bersikap loyal kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya, demikian juga orang-orang yang beriman, fa inna hizballahi humul ghalibun, maka sesungguhnya tentara atau kelompok Hizbullah, tentara dan kelompok dari Allah Azza wa Jalla, mereka yang akan menang. Ayat ini dijelaskan oleh beliau rahimahullah, wal wilayah asluha al hubbu, loyal, ya bersikap loyal itu sumbernya adalah cinta, senang. Fala muwalata illa bihubbin, tidak ada sikap loyal kecuali adanya cinta di situ. Ya, ketika seorang loyal kepada pihak lain, berarti dia cinta kepada pihak lain tadi. Nah, kama annal adawata asluha al-bughdhu, sebagaimana al-adawah permusuhan sumbernya adalah kebencian. Ketika seorang memusuhi karena dia benci. Ya, benci bukan pelesetan anak-anak muda sekarang. Ya, benar-benar titik-titik. Nah, Abah Lukman senyum-senyum. Karena pernah mengalami muda. Ini dia. Tayyib. Wallahu waliyul ladzina amanu wa hum auliya'u. Allah Subhanahu wa taala adalah wali, penolong, pelindung bagi orang-orang yang beriman, wa hum auliya'u, dan mereka adalah para wali Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi orang-orang beriman, mereka adalah waliyullah. Ya, jadi wali itu banyak. Ya, tidak hanya dengan hitungan jari. Tayyib. Kan di sana ada yang membatasi dengan hitungan jari, wali Allah Azza wa Jalla. Jadi orang-orang beriman, mereka adalah awliya'u, wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, indah ya Farhan. Di sana ada ayat yang menjelaskan tentang waliullah, wali Allah Subhanahu wa taala. Definisi kriteria dari waliullah. Dagi Farhan, ayatnya bagaimana? Wallahu a'lam, minta temannya selain sebelah kanannya, silakan. Silakan minta tolong kepada temannya selain sebelah kanannya. Belakang boleh, depan boleh, atas boleh, bawah boleh. Fadhol. Wallahualam, silakan minta temannya. Minta tolong kepada temannya. Ayo, biar cepat terjawab, segera minta tolong. Siapa? Minta tolong itu kepada yang betul-betul sekiranya bisa menolong kan gitu. Antum gak punya uang, minta tolong jam uang pada orang yang gak punya uang. Ya podohai, maupun di duit jaluh, tolong mas. Tapi lah bahasa, kodol mas, tolong teman bantunya. Apa? Temannya dibantu. Enggak tahu, silakan minta tolong pada siapa? Depan boleh, sebelah kanan boleh, belakang boleh, bebas. Takwa. Modal takwa. Yang ikhwah juga jangan senyum-senyum, karena kalau santri enggak bisa kan otomatis nyantol kepada ikhwahan gitu. Tahu untuk gitu. Pondok. Hah? Lupa. Silakan siapa? Siapa? Ya, Fadol. Siapa, Mas? Jawab. Ayat yang menjelaskan di sana tentang kriteria. Kriteria apa tadi? Sampai lupa. Kriteria apa? Wali Allah Azza wa Jalla. Siapa? Mael, Fadal El. Terus? Setelah itu. Poinnya di setelahnya itu. Ahsanta barakallahu fikum. Coba ulangi Farhan. Tayyib, Masya Allah. Mbah. Mendengar jenengan Mbah. Mbah apa Pak? Iya antum. Nggih jenengan. Dengar ya barusan ya. Ya fadal diterjemahkan. Pelan-pelan Mas, mau diterjemahkan kok. Iya. Yeah. Tayyib, orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Indak hidayat, surat apa itu? Surat apa? Yunus ayat. Wallahualam. Surat Yunus, coba dicek Mas, nanti biar dihafal. Ya kan? Ayat berapa? Ada yang tahu? Yunus ayat. Ayat berapa itu loh? Baik. Jadi Imam Syafi'i pernah mengatakan, idza ra'aita rajulan, jika engkau melihat seseorang, yatiru fil hawa, berjalan atau terbang di atas udara atau terbang di udara, yamsyi 'alal ma', berjalan di atas air, fala taghtarru bi, janganlah kalian terkecoh dengan orang itu. Wah, iki wali Allah iki iso mabur, ya kan? Wah, iki wali Allah iki iso mlaku nang banyuan gitu. Maksudnya jangan di atas air. Tayyib. Fala taghtarru bi, kata beliau, jangan kalian tertipu dan terkecoh dengan ya akrobatnya itu. Hatta ta'lamu, sampai kalian mengetahui, tamassukahu bi sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kalian mengetahui ya sejauh mana kadar berpegang teguhnya dia dengan sunnah Rasul alaihi salatu wasallam. Bisa berjalan di atas air, bisa terbang di udara, tapi ternyata ya sholat Jumatnya di Mekah. Padahal waktunya saja berbeda. Di sini jam 11, di Mekah jam berapa? Pak Aryo, karena saya belum pernah ke sana ya takon sing wis nang kono ini ya. Ndak Pak Aryo, kalau di sini jam 11 siang atau jam 12 siang lah masuk waktu Jumat. Di sana jam berapa? 7 malam. Pagi atau malam? 7 pagi. Nah, itu. Jadi kalau di Indonesia ini, Indonesia tercinta NKRI, ya darah mati atau apa itu? Harga mati ya. Kata mereka. Jadi kalau di Indonesia ini jam 12 tit ya masuk waktu Jumat, berarti di Mekah jam 7 pagi gitu ya. Jam berapa? Yang bilang 8 siapa? 7 per 8. Ayo coba angkat tangan yang bilang 8. Mantap Pak. Maksudnya jangan ngapusin saya orang ngerti kan ini. Mantap ya. Ya yes, kurang lebih jam 7 atau jam 8 lah wis. Intinya bukan jam 12 gitu Pak ya. Kayak gitu Pak, ambil mudah saja. Lah, sekarang kalau seandainya di sini jam 12, di sana jam 7 atau jam 8 tadi, intinya di sana belum masuk waktu duhur. Nah, ketika jamaah di sini pulang, pulang ke rumah, ternyata yang ngaku sholat Jumat di Mekah tadi sudah sampai rumah. Lanjut sholat Jumatnya jam piro kan gitu. Iya kan? Itu satu. Yang kedua, sholat Jumat itu wajib apa sunnah? Hah? Wajib, iya kan? Padahal kata Imam Syafi'i, sampai kalian mengetahui sejauh mana kadar dia berpegang teguh dengan sunnah. Lah kalau yang wajib saja ditinggalkan, ya bagaimana lagi yang sunnah? Lebih-lebih lagi akan ditinggalkan oleh orang ini tadi. Sehingga kalau ada ya orang yang bisa berakrobat jalan atau terbang di udara, kemudian jalan di atas air, jangan kemudian kita percaya bahwa itu adalah wali Allah. Sampai kita mengetahui orang itu berpegang teguh dengan sunnah Nabi, ya kan, bimbingan Nabi dan seterusnya. Barakallahu fikum. Nah, kemudian kita lanjutkan kata beliau rahimahullah. Wallahu waliyyu alladzina amanu wa hum awliya'u. Jadi tadi bahwa wilayah ya sikap loyal ataukah perwalian itu sumbernya asalnya adalah cinta. Tidak ada sikap loyal kecuali disertai dengan adanya cinta. Ya, jadi ketika seorang loyal kepada pihak lain pasti dia cinta kepada pihak lain tadi. Nah, barakallahu fikum. Kama anal adawah asluha al-bughdhu, sebagaimana kebencian ataukah permusuhan itu sumbernya adalah al-bughdhu, kebencian. Wallahu waliyul ladzina amanu, dan Allah Subhanahu wa taala adalah wali, pelindung, penolong bagi orang-orang beriman, dan mereka orang-orang beriman tadi, mereka adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang akan membela agama Allah azza wa jalla, yang akan melindungi syariat Allah azza wa jalla. Naam. Fahum yuwalunahu bi mahabbatim lahu. Maka orang-orang beriman tadi mereka loyal kepada Allah azza wa jalla dengan mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa yuwalihim bi mahabbati lahum, dan sebaliknya Allah azza wa jalla akan loyal kepada mereka, melindungi mereka, menolong mereka, bi mahabbati lahum, dengan cinta Allah azza wa jalla kepada mereka. Fallahu ta'ala yuwali 'abdahu, maka Allah azza wa jalla melindungi, membela hambanya, bi hasbi mahabbati lahu, sesuai dengan kadar kecintaan hamba tadi kepada Allah azza wa jalla. Jadi kalau kita ingin dicintai oleh Allah azza wa jalla, maka hendaklah kita cinta kepada Allah azza wa jalla. Kalau kita ingin dibantu oleh Allah azza wa jalla, hendaknya kita membantu Allah azza wa jalla. Kalau kita ingin ditolong oleh Allah azza wa jalla, maka hendaklah kita menolong Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin ada pertanyaan, masa Allah azza wa jalla dzat yang maha kuasa kok ditolong dibantu? Ya. Maka jawabannya, maksudnya membantu dan menolong Allah azza wa jalla dengan cara ya membantu melaksanakan ataukah melaksanakan syariat-syariat dan ketentuan-ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika ada Al-Quran dilecehkan, kita bila. Ketika ada syariat dilecehkan, kita bila dan seterusnya. Nah, di antara bentuk pembelaan agama Allah azza wa jalla, di antara bentuk yang menolong syariat Allah azza wa jalla adalah dengan thalabul ilmi. Ya, dengan mempelajari ilmu agama. Sampai-sampai ada sebagian alim ya yang sudah puluhan tahun yang silam meninggal dunia mendahului kita, beliau mengatakan bahwa thalabul ilmi afdhalul jihadi fi hadzal zaman, yakni di zaman puluhan tahun yang silam. Thalabul ilmi, menimba ilmu agama, mempelajari ilmu agama, itu adalah jihad yang paling utama. Itu puluhan tahun yang silam, belum ada Android, belum ada drone, belum ada Telegram, belum ada WhatsApp, ya kan? Belum ada Insta titik-titik. Ya, beliau mengatakan seperti itu. Apalagi sekarang, ya kan? Apalagi sekarang yang sudah banyak hal-hal tadi, ya, syahwat di mana-mana, syubhat bertebaran di mana-mana dan seterusnya. Maka lebih-lebih lagi bertolabul ilmi di masa ini, ya, afdol wa afdol, merupakan jihad yang paling utama dan jihad yang paling mulia. Nah, jadi kita sedang berjihad, memerangi, ya, berperang melawan hawa nafsu, berperang melawan kejahilan, berperang melawan kebodohan. Nah, indak mas khamsan ala khamsin. Siap mas ya? Orang berperang itu pakai senjata enggak mas? Pakai ya? Perang pakai senjata enggak? Pakai ani itu. Jadi hendaklah karena kita sedang berperang ya pakai senjatanya. Senjata thalabul ilmi adalah satu, pena, ya kan? Kedua apa? Buku, kan gitu. Jadi bawa pena sama buku. Karena kalau kita cuma mengandalkan ini nikmat yang dua ini, ya dua nikmat ini, kanan dan kiri, yang disebut dengan telinga, maka ini ya ada orang mengatakan ji, nah itu bahasa mana itu? Korea atau Jepang itu ji ping ini ya. Nah, barakallahu fikum. Yang bukan orang Jawa nanti silakan lihat buka kamus bahasa Jawa gitu ya. Ji ping ini. Nah, barakallahu fikum. Ditambah lagi seorang alim yang juga sudah puluhan tahun meninggal dunia, lebih dulu meninggalkan kita, beliau mengatakan bahwa hafalan kita itu khawan. Ya, hafalan kita itu khawan. Indah ya Husain, apa artinya khawan? Apa itu? Pengkhianatan itu. Sekarang dengar, nanti jarak apa itu ya, berapa jam itu murojaah ditanya sama ikhwan lain atau sama temannya. Tadi yang disampaikan apa ya? Ayat yang menjelaskan tentang wali Allah tadi apa ya? Aku lali ya gitu. Karena hafalan kita itu khawan. Padahal itu diucapkan oleh seorang alim, al-muhadith, puluhan tahun yang silam. Apalagi kita, ya kan, alim belum, talibul ilmi saja enggak tahu ini. Pengaji orang gue kitab, orang gue catatan nanti wallah alam. Apalagi muhadith kan itu ya. Nah, barakallahu fikum, sehingga sekali lagi kita sedang berjihad fisabilillah, bahkan afdalul jihad fi hadzal zaman. Maka ya senjatanya dipersiapkan AK-47, apalagi yang 16 itu apa Bu Cindy? Al-Muhim, ya, pulpen BP7 dan semisalnya itu disiapkan. Barakallahu fikum. Kita sedang jihad fi sabilillah. Wallahu a'lam bishawab. Kiranya ini yang kita pelajari pada kesempatan kali ini semoga bermanfaat. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.